Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah azizil ghafar mukawwiri layla ala nahar tabsiratan lil qulubi wal absar afdalus salati wa ahsanut taslimi ala sayyidil mustafain al akhyar wa ala alihi al athhar wa sahbil abrar wa man tabi'ahum ala ta'aqub al ansar. Amma ba'd. Alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita di masjid Allah yang mulia, yang masih dalam rangka tafaqquh fiddin, ya, belajar ya fikih, yang kita melanjutkan ya majlis 9 ya pasal majlis at-tasi' min majalisi ya matni Abi Syuja'. Yang pembahasan yang telah lalu ya sudah kita masuk tentang al-istinja, yang al-qadi Abu Syuja' ya beliau katakan tentang istinja', wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaidhi. Ya, istinja itu wajib ya, yang istinjanya tersebut itu dari al-baul, air kencing, dan dari al-ghaid, ya, dari buang air besar. Wal afdalu an yastanjiya bil ahjari thumma yutbi'aha bil ma. Yang paling afdal adalah menggabungkan ya istinja yang dengan batu terlebih dahulu kemudian dengan air. Bahkan Imam Nawawi hikayatkan bahwa itu pendapat jumhur para ulama. Wa yajuzu an yaqtasira 'ala al-ma'i aw 'ala thalathati ahjarin yunqi bihinna al-mahalla. Namun jika dia mau salah satunya, ya boleh dia mencukupkan dengan air saja. Boleh mencukupkan dengan air saja atau dengan tiga batu. Dengan tiga batu yang dengannya dia membersihkan al-mahall, ay mahallun najasah fil quburi aw ad-dubur. Ya, tempat najisnya. Yang tiga batu ini sudah kita ya jabarkan bahwa dalam madhab Syafi'i boleh dia diganti dengan thalath masahat wa in kana al-hijara aqalla min thalath. Boleh dia tergantikan dengan tiga kali usapan walaupun jumlah batunya kurang dari tiga. Ya, kurang dari tiga. Karena yang jadikan patokan adalah ya bagaimana najis tersebut paling tidak ya tiga kali dibersihkan. Tiga kali dibersihkan sehingga jika batunya memiliki ya banyak sisi dan dia bisa mengusap paling tidak minimal tiga kali dan bersih, maka itu sudah mencukupi. Fa idza arada al-iqtisara ala ahadihima fal ma'u afdalu. Dan jika dia ingin mencukupkan dengan salah satunya saja, fal ma'u afdalu, ya maka air adalah lebih afdal, lebih membersihkan. Kenapa? Karena air itu membersihkan ainun najasah, membersihkan zat najisnya. Berbeda dengan batu. Batu itu hanya meringankan, meringankan zat najisnya yang ada kalanya masih tersisa sedikit. Wa yajtanibu istiqbal al-qiblati wa istidbaraha fi as-sahra. Ya, dan hendaknya ketika istinja dan buang air, ya ini lebih tepatnya masalah buang air. Ya, kalau kalam sebelumnya itu tentang istinja, kalau ini terkait tentang qadaul hajahnya. Ya, maka ketika qadaul hajah, buang hajat, menjauhi, yakni tidak melakukan, tidak menghadap kiblat maupun membelakangi kiblat fi sahra. Yang ini ketika di gurun, di tanah lapang. Ya, jangan menghadap kiblat dan jangan pula membelakangi kiblat. Nah, ini terakhir yang sudah kita bahas. Ya, bersama khilaf para ulama dalam masalah tersebut, yang dalam hal ini ya madzhab Imam Syafi'i menggabungkan hadis-hadisnya, menggabungkan hadis Abu Ayyub Al-Ansari yang di dalam hadisnya terdapat larangan buang air menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. La tastaqbilu qiblatan bighaitin wala bibaulin wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu. Jangan kalian menghadap kiblat dengan buang air kecil atau buang air besar. Dan jangan pula membelakangi kiblat. Walakin syarriku, tapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Digabungkan dengan hadis yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW pernah buang air menghadap atau membelakangi kiblat. Ya, menghadap atau membelakangi kiblat, yakni hadis Abdullah bin Umar. Hadis Abdullah bin Umar bahwasanya beliau naik ke rumah Hafsah, faraaitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustadbiral qiblati mustaqbilasy-syam. Abdullah bin Umar melihat Nabi SAW buang hajat yang membelakangi kiblat dan menghadap Syam. Ya, bahkan diriwayatkan juga Nabi SAW pernah buang air menghadap kiblat. Ya, sudah kita sampaikan hadis Jabir. Hadis Jabir Nabi SAW pernah buang air menghadap kiblat. Ya, maka dalam madzhab Imam Syafi'i semua hadis tersebut dijamak. Bagaimana jamaknya? Di antara metode jamak dalil, ya, takhsis atau ta'wilu ahadid dalilain hatta yuwafiqal akhar. Mentakhsis, mengkhususkan atau menta'wil salah satu dari dalilnya sehingga sesuai dengan dalil yang lain. Ya, hadis Abu Ayyub aslinya umum dia. Enggak ada keterangan di dalam ruangan atau di luar ruangan. Tapi ketika ada hadis tentang Nabi SAW pernah buang air di dalam ruangan, maka yang terlarang hadis Abu Ayyub itu dikhususkan, yakni terlarang ketika di luar ruangan, supaya bisa digabungkan dengan hadis Abdullah bin Umar dan hadis Jabir. Ya, ini sekedar ya review dari pembahasan yang terakhir kemarin. Kemudian ya Al-Qadi Abu Suja' melanjutkan ya permasalahan-permasalahan tentang qada'ul hajah. Wa yajtanibu al-baula wal-gha'ita fil ma'ir rakidi. Ya, dan hendaknya ketika buang hajat menjauhi buang hajat dan buang air kecil maupun buang air besar pada air yang diam. Ya, pada air yang diam. Wa tahta syajaratil musmirati. Dan juga di bawah pohon yang berbuah. Wa fit tariqi. Ya, dan juga di jalanan. Wazilli. Dan juga jangan buang air di bawah naungan. Wathuqbi. Dan lubang. Ya, suatu lubang. Wala yatakallamu alal bauli wal ghaiti. Dan janganlah berbicara ketika buang air kecil maupun buang air besar. Wala yastaqbilu syamsa wal qamara wala yastadbiruhuma. Dan janganlah menghadap matahari, jangan pula menghadap bulan, jangan pula membelakangi keduanya. Membelakangi matahari dan bulan. Ini diantara ya, adab-adab qada'ul hajah, buang air, baik buang air kecil maupun buang air besar. Ya, mari kita bahas ya satu persatu tentang permasalahan ini. Yang beliau katakan, wayajtanibu al-baula wal-gha'ita fil ma'ir rakid. Ya, dan hendaknya ketika buang air kecil dan buang air besar, ya, menjauhi buang air di air yang diam. Air yang diam. Yang ini ya berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu an yubala fil ma'ir rakidi. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu melarang buang air di air yang diam. Fil ma'i ar-rakid. Ya, al-rakid itu air yang diam. Ya, sebagaimana ditegaskan di lafaz yang lain dari hadis ya riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dan lainnya dari hadis Abu Hurairah, la yabulanna ahadukum fil ma'i ad-da'imi. Di sebagian lafaz fil ma'i ad-da'imi alladhi la yajri. Janganlah kalian buang air di air yang diam. Ya, di lafaz yang lain ada tambahan di air yang diam alladhi la yajri, yang tidak mengalir. Ya, yang tidak mengalir. Nabi SAW melarang demikian, buang air di air yang diam. Ya. Kenapa tidak boleh? Ya, karena itu yang mengotori airnya. Buang air di air yang diam itu mengotori airnya. Buang air sekali, ya, lalu buang lagi, nanti lama-lama airnya berubah, ya, berubah sehingga tidak bisa dimanfaatkan. Ya. Itu diantara alasannya. Tinggal yang jadi pertanyaan, bagaimana penjabarannya? Ini kan air yang diam. Apakah airnya banyak atau sedikit? Ya, airnya banyak atau sedikit? Yang ini ya dijabarkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ya, sehingga jenis air itu terbagi empat. Ya, air yang diam sedikit, air yang diam banyak, air yang bergerak mengalir sedikit, air yang mengalir banyak. Ya, ada empat jenis. Diam sedikit, diam banyak. Mengalir sedikit, mengalir banyak. Ada empat jenis air. Ya, yang keempatnya tersebut ya telah dibahas oleh Imam ya An-Nawawi rahimahullah taala ya, dalam syarah Sahih Muslim, begitu pula Imam As-San'ani dalam Subul Salam. Ya. Lafaz hadisnya Nabi SAW, la yabullana ahadukum fil ma'i da'im. Keterangannya adalah tentang air yang diam. Apakah banyak atau sedikit, tidak ada keterangan. Ya, tidak ada keterangan. Sehingga Pak, dari sini bisa dipetik bahwa yang terlarang di air yang diam. Ya, baik sedikit maupun banyak, itu yang lebih tepat. Wallahu a'lam. Ya, sebagaimana yang dinukilkan Imam Nawawi bahwa ketika airnya sedikit diam, ya hampir seluruh para ulama sepakat bahwa itu haram. Ya, tidak boleh buang air ya di air yang sedikit diam. Lo patokan sedikit banyaknya dari mana? Sudah kita bahas. Dua kullah. Ya, dua kullah. Ya, kurang lebih sekitar ya 100 ya 96 liter. Yang itu dalam hitungan Syekh Mustafa Al-Bugha. Sebagian lama ada yang membatasi sekitar 200 liter. Ya. Patokannya adalah 5 ritlin bagdadiyin, yakni kullatan. Kullatan min qilali hajar, dua kullah dari kullah hajar. Sekitar 196 liter, sebagian lama membatasi 200-an liter. Kurang lebih sekitar itu. Di bawah itu maka itu sedikit. Jika diam haram buang air di air tersebut. Kenapa? Karena otomatis ketika air sedikit maka jadi mutanajis. Ya, mutanajis maka tidak bisa dimanfaatkan. Ketika airnya banyak bagaimana? Ya, airnya banyak, ya wallahu alam, Imam Syafi'i menghikayatkan dua qaul. Ya, sebagian ulama bahwa ketika airnya banyak itu makruh. Tapi Imam Nawawi katakan kalaulah mau dikatakan haram lam yakun ba'idan. Kalaulah mau dikatakan itu haram maka itu bukan pendapat yang jauh dari kebenaran. Yakni apa? Itu lebih tepat malah. Lebih tepat sesuai dengan keumuman lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naha an yubala fil ma'ir raqid. Nabi SAW melarang buang air di air yang diam. Diam banyak atau sedikit, tidak ada keterangan. Ya, maka ketika tidak ada keterangan tersebut, yuhmalu ala itlaqihi min haitsu as-sukun wal jarayan. Ya, ketika tidak ada keterangan tentang bergerak atau diamnya air, maka dibawa kepada larangan secara mutlak. Secara airnya itu min haitsu al-qilla wal kathrah. Dari segi sedikit banyaknya. Dibawa secara mutlak. Kenapa? Karena yang jadi patokan adalah diamnya saja. Selama airnya diam, maka itu terlarang. Ya, terlarang. Lalu bagaimana ketika airnya bergerak? Ya, airnya bergerak banyak. Ya, maka ini paling jauh dari larangan. Ya, paling jauh dari larangan. Ketika airnya bergerak. Ya, curug misalnya, curugnya besar. Ya, curugnya besar. Curug apa yang besar? Gede gak curugnya kemarin? Ya, lagi kemarau, kecil. Ya, ketika curugnya besar, ya, maka dan itu bergerak, ya, maka itu tidak tercakup dalam larangan. Ya, tidak tercakup dalam larangan. Tidak bisa kita katakan haram. Apakah makruh? Ya, wallahu alam, Al-Imam Nawawi isyaratkan bahwa itu sebenarnya hukum asalnya mubah. Kenapa? Karena dia sifat airnya sudah keluar dari sifat air yang dilarang oleh Nabi SAW. Airnya bergerak. Sudahlah bergerak banyak lagi. Maka itu sudah keluar dari larangan. Ya, maka wallahu alam itu imma mubah. Al-Imam Nawawi nukilkan lakin al-aula ijtinabuhu. Tapi lebih patut untuk dijauhi. Lebih patut untuk dijauhi. Yakni apa? Jangan kita bukannya jangan haram atau makruh. Al-aula ijtinabuhu. Ya, itu fuqaha memiliki beberapa ta'bir tentang hal ini. Yani apa? Hukum yang ma'ruf kan hukum itu ada lima ya. Haram, makruh, mubah, kemudian sunnah, wajib. Ini yang ma'ruf. Kalau pembagian ulama yang lain ada yang menambah. Sebagian ada yang menambah fard. Ya, fardu. Fardu itu beda dengan wajib. Itu dalam mazhab Abu Hanifah dan riwayat dari mazhab Imam Ahmad. Tapi kalau mazhab Syafi'i sama saja, fardu dengan wajib. Sebagian ulama ada juga yang menambah hukum ini, ya, al-aula tarkuhu atau al-aula ijtinabuhu. Ya, lebih patut untuk dijauhi. Apa maksudnya hukum ini? dia itu derajat antara makruh dengan mubah. Derajat antara makruh dengan mubah. Loh, terus bedanya apa? Kalau makruh itu ada larangannya, dalil larangan. Tapi dalil larangannya ini lemah, atau dia ada qarinah yang memalingkan dari haram kepada makruh. Seperti apa? Seperti hukum wanita mengikuti jenazah. Dari hadis Ummu Salamah, nuhina anittiba'il janaiz walam yu'azzam alaina. Kami dilarang untuk mengikuti jenazah tapi tidak ditekankan atas kami. Yakni larangannya tidak ditekankan, menunjukkan bahwa larangannya itu berkurang tingkatnya. Dari haram berkurang menjadi makruh. Ini ada larangan. Sedangkan al-aula ijtinabuhu itu ketika dia dalilnya tidak ada dalil larangan secara langsung. Tidak ada dalil larangan secara langsung, tapi dia dari mafhum mukhalafah, perintah yang sunnah ya, atau mafhum mukhalafah seperti ini, dari mafhum sifat. Mafhum sifat kalau ini terkait hadis yang kita bahas. Yani apa? Yang terlarang adalah air yang sifatnya diam. Bagaimana kalau sifatnya lain? Kan tidak langsung tuh, tidak secara langsung dari dalilnya. Maka ini al-aula ijtinabuhu menurut sebagian fuqaha. Ya. Itu air banyak bergerak. Ya. Adapun bagaimana jika airnya sedikit? Ya, jika airnya sedikit namun bergerak. Ya, jika airnya sedikit namun bergerak, ya sebagian ulama mengatakan bahwa itu makruh. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa itu makruh, sebagian ulama mengatakan haram. Ya, kenapa? Dan ini wallahu alam zahirnya lebih dikuatkan Imam Nawawi, yakni haram. Kenapa? Karena ketika sedikit semata-mata kejatuhan najis itu langsung dia mutanajis. Ketika airnya sedikit. Ya, semata-mata kejatuhan najis itu mutanajis, maka dia membuat najis airnya dan itu bergerak ke bawah. Kalaulah jatuh air yang baru, maka itu memang baru. Tapi yang terkena najis ini, dia mutanajis terus mengalir ke bawah. Ya, maka itu yang merusak air yang sedikit tersebut. Ya, sebagian orang bilang makruh, namun yang dikuatkan Imam Nawawi itu adalah ya haram. Ya. Wallah, ini pembagian ya air. Buang air di air yang diam. Ya, sebagian mazhab, ya, zahiriyah dan lainnya, wallah alam, dihikayatkan juga dari mazhab Imam Ahmad. Ya Allah, apakah benar atau tidak? Tapi yang pasti zahiriyah, bahwa buang air yang terlarang itu buang air langsung, pipis langsung di airnya. Jadi kalau pipisnya di botol, ya ditaruh di botol, kemudian botolnya dituang, lalu dilempar ke sungai misalnya, atau di air yang diam tersebut, maka itu tidak haram, tidak haram, kata zahiriyah. Ya Allah alam, ini tidak tepat ya, tidak tepat. Ya, ini dibangun di atas mazhab mereka yang mereka itu menafikan qiyas dan juga ta'lil hukum. Yani hukum itu tidak ada alasannya, semua itu ta'abbudi saja. Hampir seluruh hukum itu ta'abbudi menurut mazhab Zahiriyah. Tidak berlaku apa sih alasannya ini? Mereka enggak cari-cari kayak gitu. Ada dalil haram, ada perintah wajib, seperti itu ya, Zahiriyah. Maka ini wallahu alam kurang tepat. Ya, yang lebih tepat adalah mazhab jumhur ulama bahwa ya, dibahas oleh para ulama apa alasannya pipis di air yang diam, yakni membuat airnya najis, membuat manusia terganggu yang memakai setelahnya. Maka selama ada sifat ini, yakni membuat najisnya air mengganggu manusia, maka dihukumi berlaku hukumnya walaupun tidak pipis secara langsung. Ya, tidak pipis secara langsung. Lalu bagaimana hukumnya buang air besar? Oh, itu kan dilarangnya buang air kecil. Kalau saya BAB saja, itu tidak dilarang hadis. Ya. BAB saja. Ya. Dia buang air besar di air yang diam. Kemudian mengambang terus seperti itu. Bagaimana seperti itu? Itu memang tidak disebutkan di lafaz hadis. Ya. Tapi ini berlaku dalilu tanbih atau qiyas aula. Ya, qiyas aula atau dalilu tanbih. Buang air besar sama buang air kecil lebih berat mana? Buang air besar ya, dan itu lebih kotor ya, lebih mengotori daripada sekedar buang air kecil ya, itu sudah ma'ruf ya, bahwasanya buang air besar itu lebih kotor ya, dan lebih sulit untuk membersihkannya. Maka qiyas aula itu pun terlarang ya, lebih patut untuk dilarang buang air besar daripada buang air kecil ya, pakai kias aula. Ya, seperti memahami ayat ya tentang menghardik orang tua. Wala taqul lahumā uff. Jangan katakan kepada orang tua, kedua orang tua, uff. Kalimat uff, uff itu ya menurut uff orang Arab ya adna kalimati tadajjur. Ya, kalimat yang paling rendah untuk menolak, paling ringan, paling lembut, tapi menolak. Uff. Yang seperti ini saja Allah haramkan, apalagi yang lebih dari ini, apalagi teriak-teriak, apalagi sampai ya caci maki, apalagi sampai main fisik, itu lebih patut untuk diharamkan daripada uff. Ya, ini kias aula. Begitu pula berlaku ini. Ya, ini apa? Buang air kecil saja dilarang oleh Nabi SAW, lebih patut lagi untuk dilarang hal-hal yang itu lebih berat. Ya, lebih berat dan lebih mengotori. Ya. Begitu juga membuang limbah. Ya. Dikiaskan juga membuang limbah, apalagi limbahnya itu beracun. Ya, beracun, bukan hanya sekedar bermudarat, mudaratnya racun, mematikan. Ya, ini pun termasuk terlarang membuang di air yang diam. Ya, apalagi di air yang sedikit. Apalagi buangnya banyak, lebih banyak dari air sungainya atau dari air danaunya misalnya. Ya, maka ini tentu lebih ya merusak dan ini termasuk dalam hal yang terlarang. Ya, walaupun tidak disebutkan, ditegaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tahta syajarati al-muthmirah. Ya, dan jangan buang air di bawah pohon yang berbuah. Ya, di bawah pohon yang berbuah. Ya, ini disyaratkan juga oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram. Ya, beliau katakan akhraj at-Tabarani an-nahy an qada'il hajah tahta al-ashjar al-muthmirah wa dhiffatin nahri al-jari. Ya, Al-Imam At-Tabarani ya, wafat tahun 360 Hijriah. Ya, lahir tahun 260 Hijriah. Ya, beliau seorang ulama hadis. Ya, banyak kitab hadisnya di antara Al-Mu'jam As-Saghir, Al-Mu'jam Al-Awsat, Al-Mu'jam Al-Kabir. Ya, ada juga kitab Ad-Du'a dan kitab-kitab lainnya. Ya, banyak. Imam At-Tabarani yang mengeluarkan hadis larangan buang hajat di bawah pohon yang berbuah dan juga di pinggir sungai yang mengalir. Di pinggir sungai yang mengalir, ya. Wallahualam, barangkali ulama yang mengatakan tidak berpatokan menghukumi haram air yang bergerak juga menggabungkan dengan hadis ini. Tapi hadis ini ya dibahas lebih lengkap oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam At-Talkhis Al-Habir yang beliau katakan bahwa ini yang diriwayatkan Imam At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Awsat. Ya, dalam Mu'jam Al-Awsat dari jalan Maimun bin Mihran dari Ibnu Umar. Ya, afwan, lengkapnya dari jalan Furat Ibnu Sa'ib dari Maimun bin Mihram dari Abdullah bin Umar. Ya, naha Rasulullah SAW an yatakhalla ar-rajulu tahta syajaratin muthmiratin aw ala dhiffati nahrin jarin. Nabi SAW yang melarang seseorang buang air di bawah pohon yang berbuah atau di pinggir sungai yang mengalir. Tapi hadis ini yang dibahas oleh Hafiz Ibnu Hajar ya, yang sebelumnya sudah dibahas oleh gurunya Ibnul Mulaqqin, karena kitab beliau ini At-Talkhis Al-Habir itu ringkasan dari kitab gurunya Al-Badrul Munir ya, itu lebih lengkapnya Al-Badrul Munir. Ibnul Mulaqqin, Masya Allah. Al-Hafiz Ibnu Hajar ya, kenapa beliau sampai seperti itu ilmu hadisnya, diantara beliau mendapati para ulama hadis, diantara ulama-ulama hadis yang hebat di zamannya ya, seperti Al-Hafiz Al-Iraqi dan juga Ibnul Mulaqqin ya, dan lainnya. Yang hadis ini tidaklah meriwayatkan dari Maimun kecuali Furat ibnu Sa'ib, sedangkan Furat ini matruk, ya rawi yang matruk, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al Bukhari. Ya, matruk itu di bawah dhaif, ya lebih lemah daripada dhaif, ya sangat lemah. Matrukuhu mawahidun bihin farad wa ajma'u li dhafihi fahuwa karad, kata Imam Al Baiquni. Matruk, yakni yang dia bersendirian. Wahidun bihin farad, bersendirian dalam meriwayatkan, wa ajma'u li dha'fi, sedangkan para ulama ijma' bahwa rawi ini dhaif. Ijma' rawi ini dhaif, bersendirian lagi dalam meriwayatkan, maka tidak diterima ya, tidak diterima sama sekali hadisnya. Dia lebih ya lemah daripada rawi yang dhaif. Lalu bagaimana larangannya ketika hadisnya sangat dhaif seperti ini ya? Maka para ulama para ulama yang hanya memakai hadis sahih saja, maka tidak memberlakukan larangan ini. Ya, tidak memberlakukan larangan ini dan mengembalikan kepada al-bara'ah al-asliyah. Hukum asal sesuatu boleh, hingga nyata ada dalil yang melarang. Ya, namun sebagian ulama yang masih memakai dalam hadis-hadis dhaif, dalam fadailul a'mal, ketika ada perintah atau larangan, tapi hadisnya dhaif. Lalu bagaimana? Mereka itu mengurangi derajatnya. Mengurangi derajatnya. Mengurangi derajat perintah atau derajat larangannya. Yakni apa? Jika itu perintah zahirnya wajib atau merupakan syarat, maka turun derajatnya menjadi perintah yang sunnah. Menjadi perintah yang sunnah. Seperti apa? Seperti hadis, ya, La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak ada wudu bagi yang tidak menyebut nama Allah, ya, baca bismillah sebelum wudu. Zahir lafaznya itu menunjukkan syarat, ya, harus baca bismillah. Tapi hadisnya itu ada kedhaifan, ya, bahkan kata Imam Ahmad bin Hanbal, la yashihu fi hadzal babi syai. Tidak ada hadis yang sahih dalam bab ini. Hanya saja memang jalannya banyak. Lalu bagaimana berkurang derajatnya dari perintah yang zahirnya wajib menjadi sunnah saja, dan itu pendapat jumhur. Baca bismillah itu sunnah. Ya, tidak sampai wajib, apalagi merupakan syarat sah wudu. Begitu pula larangan, ketika larangannya haram berkurang derajatnya. Sebagai ulama ada yang usul fikihnya seperti itu. Yakni berkurang derajatnya dari haram menjadi makruh saja. Ya, menjadi makruh atau al-aula ijtinabu, lebih baik untuk dijauhi. Tetap kita jangan, ya, buang air di bawah pohon yang berbuah. Ditambah lagi jika itu memang nyata-nyata bisa mengganggu. Ya. Afwan. Ditambah lagi itu dikuatkan dengan kias. Kias dari mana? Kias hadis-hadis yang sahih. Hadis buang air di beberapa tempat ini, apa alasannya? Alasannya adalah idza'ul muslimin, mengganggu kaum muslimin yang memanfaatkan tempat-tempat tersebut, memanfaatkan air yang diam nanti, memanfaatkan jalan manusia, mengganggu kaum muslimin. Begitu pula ketika buang air di bawah pohon yang berbuah, yang pohon yang berbuah kan, ya, ada kalanya orang memanjat pohon tersebut, ada kalanya buah jatuh mau diambil. Tapi coba bagaimana ketika kita melihat pohon yang berbuah, ya, apel misalnya merah, kemudian jatuh buahnya, di sebelahnya ada, ya, ada kotoran di situ, ya, ada bom. Ya, apakah kita mau mengambil apel itu? Tentu kita nggak mau mengambil. Maka ilatnya ada, sebabnya ada, yakni mengganggu kaum muslimin. Sebab ini ada sehingga apa? Walaupun ini dhaif, juga dikiaskan kepada hadis-hadis yang sahih yang melarang buang air di tempat-tempat tertentu. Yakni kenapa? Karena sifatnya, sebabnya ada. Mengganggu kaum muslimin yang ingin memanfaatkan tempat tersebut, yang ingin memanfaatkan pohon yang berbuah. Kemudian Al-Qadi Abu Suja' wa fit tariqi wazil, dan juga jangan buang air, yakni buang air besar dan buang air kecil di jalanan dan juga di bawah naungan. Ya, di jalan dan di bawah naungan. Yang kedua tempat ini digabungkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih dalam riwayat Imam Muslim, ya, nomor 370 dari hadis Abdullah bin Umar. Ya, afwan, dari hadis Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, ittaqul la'anain, ya, jauhilah dua al-la'an, dua hal yang mendatangkan la'nat. Qalu wa man la'anain ya Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu dua hal yang mendatangkan la'nat wahai Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw zillihim. Yani dua hal yang mendatangkan laknat, orang yang buang air fi tariqin nas, di jalan manusia. Buang air di jalan manusia, aw zillihim, atau di bawah naungan manusia. Ya, al-la'anan dari sifat mubalaghah, mufradnya al-la'an, yang mendatangkan laknat. Yani dijelaskan oleh Imam Nawawi, ay al-jalib lil'alin nasi alaihi, yakni hal yang mendatangkan laknat manusia kepada pelakunya. Normalnya kalau manusia mendapatkan perbuatan seperti ini, manusia bakal melaknat. Kenapa? Karena ini perbuatan yang sangat buruk, ya, adab yang sangat buruk, ya, mendatangkan laknat manusia. Apa itu? Alladhi yatakhalla fi tariqin nas orang yang buang air di jalan manusia. Ya. Coba di jalan, tahu-tahu ya, ada yang ya, ada ranjau di tengah jalan. Masya Allah, itu mengganggu. Pernah saya ya, di toko dekat Masjidil Haram. Masjidil Haram, di depan Masjidil Haram kan itu ada pertokoan. Ya. Biasa lewat situ ketika ke hotel, pulang pergi, sholat. Di toko-toko situ, toto ada ranjau. Masya Allah, ini sungguh sangat tercela sekali. Sudahlah dia di jalan manusia dekat Masjidil Haram. Ya, ini sungguh lebih besar dosanya. Ya, kenapa? Karena melakukan sesuatu keharaman di tanah haram atau di waktu yang mulia, itu lebih besar dosanya daripada buang air di Indonesia. Kalau kamu buang air di Indonesia aja ya, jangan dekat Masjidil Haram. Tapi itu tetap terlarang juga sebenarnya. Kalau di Indonesia atau negeri lainnya sudah terlarang. Ini di tanah haram dekat Masjidil Haram. Masya Allah. Walaupun itu apakah orang waras atau tidak ya. Maka itu lebih terlarang. Ya takhalla fi tariq an-nas, mengganggu manusia. Ya, manusia lagi lewat ya, melihat seperti itu sungguh sangat tidak mengenakkan. Au zillihim, atau di bawah naungan manusia. Ya, zahir zil itu zahirnya umum. Kenapa? Karena ini lafaz mufrad diidhofahkan ke isim ma'rifat. Ya, lafaz mufrad yang diidhofahkan isim ma'rifat itu min alfazil umum, di antara lafaz umum. Namun dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwa ya, bahwa keumuman di sini makhsus, umum yang dikhususkan. Yani apa? Apakah di semua naungan? Tidak di semua naungan. Kalau gitu di naungan yang seperti apa? Yakni naungan alladhi maqilan linnas wa manzilan linnas yanzilunahu wa yaquduna fihi. Yani apa? Naungan yang jadi tempat berteduh manusia, tempat manusia duduk-duduk, tempat manusia bersantai, ya, tempat manusia istirahat. Bukan sesuatu yang ada naungan secara umum yang menghalangi bayangan matahari secara umum, bukan. Bukan secara umum, tapi apa? Tempat yang biasa dijadikan tempat berteduh manusia, tempat santai manusia, tempat duduk-duduk. Ya, kalau di kita mungkin halte bis lah misalnya. Ya, atau tempat nunggu apa gitu. Itu zillihim, tempat naungan manusia. Loh, kenapa dikhususkan? Ya, karena digabungkan dengan hadis yang lain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah buang air di bawah naungan pohon kurma. Di bawah naungannya, di bawah ya haishi nakhlin, karena di situ ada bayangannya, tidak terkena matahari. Nabi SAW menutup diri dan buang air, menunjukkan apa? Bahwa tidak seluruh bayangan atau naungan itu terlarang ya, tapi naungan atau bayangan yang itu jadi tempat duduk-duduk manusia, tempat santai manusia. Wastuqbi, ya, dan juga ya jangan buang air di lubang. Ya, buang air di lubang. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, an Abdullah bin Sarjis radhiyallahu anhu qala, naha Rasulullah SAW an yubala fil juhri. Nabi SAW ya melarang buang air fil juhri. Ya, melarang buang air di lubang. Ya, wallah, seperti lubang binatang atau lubang apa di tanah, di bumi. Ya, lubang seperti itu. Wa huwa tuqbu fil ard. Ya, lubang di situ apa maksudnya? Yakni lubang di bumi, lubang di tanah, lubang di padang pasir misalnya. Ya, jangan buang air di situ. Kenapa jangan buang air di situ? Ya, Al-Imam Abu Daud setelah meriwayatkan hadis ini, beliau bawakan penjelasan Imam Qatadah. Ya. Qalu li Qatadah ma yukrahu min al-bawli fil juhri. Ya, kenapa dibenci buang air di lubang? Kata Qatadah, kana yuqal innaha masakinul jin. Ya, kenapa alasannya? Ya, wallahu alam, dikatakan bahwasanya bahwa lubang-lubang seperti itu tempat tinggal jin. Tempat tinggal jin. Sehingga apa? Jika buang air di situ nanti mengganggu bangsa jin. Terlebih lagi jika jinnya ya ternyata muslim. Ya, atau juga mengganggu hewan. Yang hewan yang tersebut bukan hewan yang diperintahkan untuk dibunuh atau bukan hewan yang mengganggu. Ya, maka mengganggu hewan ya, atau mengganggu jin. Ini diantara alasannya. Ya. Kalau mungkin mau azan terlebih dahulu. Dilarang buang air fit tukbi au fil juhri, karena itu masakinul jin, ya, tempat tinggalnya jin atau itu hewan-hewan, terlebih lagi jika hewannya itu tidak membahayakan bagi manusia. Ya, namun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, ya, tentang kesahihannya, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Hafiz Ibnu Hajar, ya, bahwasanya ya qila inna Qatadah lam yasma' min Abdullah bin Sarjis. Ya, dihikayatkan bahwasanya Qatadah tidak mendengar dari Abdullah bin Sarjis, sahabatnya. Qatadah tidak mendengar dari Abdullah bin Sarjis. Ya, ini hikayat diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, tapi ulama yang lain athbata sama'ahu minhu, Ali bin Madini. Imam Ali bin Madini selevel dengan Imam Ahmad. Ya, di antara teman yang satu tabaqah, Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini. Ini ulama besar selevel. Ya, mereka berlebih kurang, ya, sebagaimana dinukil bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal afqahuhum, orang yang paling faqih. Abu Bakar bin Abi Syaibah ahfazuhum, Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah orang yang paling hafal hadisnya. Yahya bin Ma'in a'lamuhum birrijal, yang paling alim tentang rawi-rawi hadis. Sedangkan Ali bin Madini a'lamuhum bi'ilalil hadis, yang paling alim tentang ilalul hadis, yang paling alim tentang ilal hadis, itu penyakit-penyakit hadis. Ya, penyakit-penyakit hadis, oh ini cacatnya di mana hadisnya. Itu paling alimnya Ali bin Madini. Ya, bahkan dipuji oleh Imam Bukhari. Itu gurunya Imam Bukhari. Ali bin Madini itu gurunya Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari banyak mengambil ilmu ilal itu dari gurunya ini. Yakni gurunya Imam Ali bin Madini di samping Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, bahkan Imam Bukhari memuji gurunya ini. Mastasghartu nafsi inda ahadin illa inda Ibn al-Madini. Aku tidak pernah menganggap diriku kecil di sisi seorang pun kecuali di sisi Ali bin al-Madini. Masya Allah, begitu hormatnya Imam Bukhari kepada gurunya. Ulama khilaf. Imam Ahmad mengatakan bahwa ini sanadnya tidak bersambung antara Qatadah dengan Abdullah bin Sarjis. Imam Ali bin al-Madini mengatakan bersambung. Ya, maka ulama ketika khilaf tentang kesahihan hadis seperti ini, maka berakibat tentu saja kepada permasalahan fikihnya. Ya, ulama yang mengatakan sanadnya bersambung, maka mengatakan sahih, hadis ini bisa diamalkan. Yani jangan kita buang air di lubang. Ya, ulama yang mengatakan bahwa sanadnya munqati, terputus, maka hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif sebagaimana sudah saya isyaratkan berulang-ulang. Ada kalanya ulama mengamalkan hadis dhaif, ada kalanya tidak memakai sama sekali dan dikembalikan kepada al-bara'ah al-asliyah, kepada hukum asal. Ya. Wallahualam, ya, ini saya belum merujuk perkataan yang lebih lengkap, ya, tentang hal ini. Yakni bagaimana lafaznya Imam Ahmad, bagaimana lafaznya Ali bin al-Madini. Saya hanya baru dapat keterangan dari penjelasan Al-Hafiz Ibnu Hajar saja. Namun ulama yang mensahihkan ya cukup banyak, diantaranya disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Sakan. Ya, jadi paling tidak ya disahihkan Ali bin Madini, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Sakan. Ya. Wallahu alam, ya sekurang-kurangnya hadis ini bisa diamalkan. Ya, walaupun tidak sangat sahih. Ya, sekurang-kurangnya bisa diamalkan. Ya, paling tidak dikuatkan oleh Ali bin Madini yang menetapkan sama antara Qatadah dari Abdullah bin Sarjis, dan juga disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Sakan. Adapun Syekh Al-Albani, beliau lebih condong kepada pendapat Imam Ahmad, ya, bahwa sanadnya terputus. Ya. Maka di antara yang menyebabkan khilaf fikih para ulama ini, yakni ikhtilaf tentang kesahihan hadis. Ya, di antara sebab kenapa sih ulama khilaf banyak banget khilafnya? Di antara ini sebabnya, yakni ikhtilaf tentang kesahihan hadis. Wala yatakallamu 'ala al-bauli wal ghaiti, dan jangan berbicara ketika buang air kecil dan buang air besar. Ya, yang ini berdasarkan hadis riwayat Abu Daud dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la yakhruju ar-rajulani yadribani al-ghaita kashifani 'ala awratihima yatahaddathani. Fa inna Allah azza wa jalla yamkutu ala dzalik. Ya, janganlah dua orang ya keluar dia buang air, yakshifani an auratihima, dia buka aurat, yatahaddatsani, berbicara. Buang air, membuka aurat, berbicara. Fa inna Allah yamkutu ala dzalik. Sesungguhnya Allah yang murka terhadap hal tersebut. Ya. Hadis ini ya, jelaskan oleh Imam Abu Daud setelah beliau meriwayatkan hadis ini, lam yusnidhu illa Ikrimah ibnu Ammar. Ya, tidak ada yang menyebutkannya secara musnad, yakni bersambung sanadnya sampai Nabi SAW, kecuali Ikrimah. Ikrimah bin Ammar. Ya, diikhtilafkan di antara tadi, Ikrimah bin Ammar dia ittirab. Ya, oleh karena itu Syekh Al-Albani pun mendhaifkan hadis ini. Ya, namun Syekh Syu'aib Arnaut dalam tahqiq beliau terhadap musnad Imam Ahmad mengatakan bahwa hadis ini sahih li ghairihi. Walaupun ada beberapa ilatnya, tapi juga masih ada jalan-jalan yang lain. Ya, ada turuk yang lain. Sehingga apa? Syekh Syu'aib Arnaut menghukumi sahih li ghairihi. Hadis memang demikian. Ketika ada satu sanad dhaif, ada kali ada sanad yang lain hasan, ada kali ada sanad yang lain lebih kuat, jayyid. Ya, maka bagaimana tentang makna hadis yang sama? Maka masing-masing sanad tersebut saling menguatkan satu sama lain. Ya, saling menguatkan satu sama lain. Ya, sebagaimana kata Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Nukhbatul Fikar, wa bi kathrati turuqihi yusahhah. Ya, hadis yang hasan di dzatihi ketika turuknya banyak, ada jalan sanad satu, sanad dua, salah satu sanadnya dhaif, yusahhah, itu menjadi sahih li ghairihi ketika jalannya banyak. Selama ada salah satu sanadnya itu hasan. Selama ada salah satu sanadnya hasan. Tapi kalau sanadnya dhaif, dhaif, dhaif, dhaif, tapi banyak juga, maka itu hasan li ghairihi. Ya, hasan li ghairihi. Syekh Syu'aib Arnaut menghukumnya sebagai sahih li ghairihi. Ya, wallah, apakah yang diinginkan oleh Syekh Al-Albani dhaif tersebut itu dhaif secara satu sanad itu saja atau dhaif hadisnya? Ya, ini pun masih perlu ditilik lagi. Ya. Kalaulah kita katakan hadisnya itu sahih li ghairihi, lalu bagaimana memahaminya? Maka yang dimurkai itu menggabungkan perbuatan-perbuatan ini. Ya, bukan menyendiri. Kenapa? Karena hadisnya itu dengan lafaz waw. Yadribanil ghaib kashifaini, dengan hal, keadaan. Buang air dengan keadaan membuka aurat, dengan keadaan yatahaddatsani, berbicara. Kapan itu ya perbuatan tersebut tercela? Dengan menggabungkan tiga perbuatan. Ya, buang air, membuka aurat sambil ngobrol. Ya, sambil ngobrol. Bagaimana ketika melakukan salah satunya, maka itu tidak tercela sebagaimana tercelanya menggabungkan tiga perbuatan tersebut. Ya. Lalu beliau tutup dengan wala yastaqbilu syamsa wal qamara wala yastadbiruhuma, dan janganlah menghadap matahari dan bulan, dan jangan pula membelakanginya. Jangan menghadap matahari dan bulan, dan jangan membelakangi matahari dan bulan. Kalau gitu menghadap mana ya? Ya. Coba kita pikir keadaannya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Yang utaranya itu Baitul Maqdis, kiblatnya itu sebelah selatan. Berarti buang air jangan menghadap utara, jangan menghadap selatan. Jangan menghadap barat, jangan menghadap timur. Kalau gitu menghadap mana? Hah? Menghadap mana? Ya Allah, satu-satu jalan keluar hanya menyerong, empat arah nyerong. Tenggara, timur laut, barat daya, barat laut. Ya. Allah alam, ini menyulitkan. Ya, sangat menyulitkan sekali bagi negeri-negeri yang ada di utara atau selatan kiblat. Yang ada di utara atau selatan kiblat. Kalau negeri-negeri yang kiblatnya itu ada di timur atau barat, ini masih bisa diamalkan. Ya, masih bisa diamalkan. Namun, ya, fikih seperti ini, yakni larangan menghadap matahari dan bulan, ya, dikatakan oleh Imam Nawawi, lam yadhkuri Syafi'i wal aktsarun anna qadi al haja yatruku istiqbal asy-syamsi wal qamar. Ya, Al-Imam Syafi'i dan kebanyakan para ulama Syafi'iyah tidak menyebutkan bahwasanya orang yang buang hajat terlarang untuk menghadap matahari atau bulan. Kata Imam Nawawi, wal mukhtar annahu mubahun fi'luhu. Yang lebih dipilih bahwa itu boleh. Yang lebih dipilih adalah bahwasanya hal tersebut boleh, boleh menghadap bulan, boleh menghadap matahari. Ya. Bahwasanya boleh dilakukan, boleh pula ditinggalkan, sama saja mubah, ya. Dan Imam Nawawi katakan di tempat yang lain, al-karahiyatu la aslalaha. Makruhnya hal tersebut, yakni menghadap buang air, makruh buang air menghadap matahari atau bulan, la aslalaha, tidak ada asal usulnya. Ya. Ada riwayatnya, tapi riwayatnya itu batil. Ya, riwayatnya itu batil. Ini perkataan Imam Nawawi. Terlebih lagi kalau kita pakai hadis yang sudah kita pelajari, hadis Abu Ayyub, walakin syarriqu aw gharribu. Hadisnya sahih, muttafaqun alaih, bahkan diriwayatkan oleh Sab'ah, Imam Ahmad bin Hanbal, Ashabus Sunan dan lain-lainnya, semuanya meriwayatkan hadis ini. Ya. Kata Nabi SAW, jangan menghadap kiblat, tapi menghadap timur atau barat. Bulan dan matahari ada di mana? Matahari dan bulan imma di timur, imma di barat. Matahari ketika diterbit di timur, ketika terbenam di barat. Bulan, ya, kebanyakannya pun timur atau barat, hanya sedikit menyimpangnya. Nabi SAW tetap bolehkan syarriqu aw gharribu, menghadap timur atau barat. Hadisnya sahih. Ya, maka menunjukkan bahwa itu, ya, bolehnya hal tersebut. Ya, menunjukkan bolehnya hal tersebut. Dan ya, Allah alam, sangat lemah pendapat yang mengatakan hal tersebut itu, ya, terlarang atau makruh. Ya. Wallahu alam, ya, barangkali ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Kita cukupkan. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.